وعلى آله وصحبه ومن ولا أما بعد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد على آله وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Taala kerana malam ini kita dapat meneruskan pengajian kita pada sesi ini. Kita akan sentuh kembali pelajaran kita dan kita telah masuk bab yang baru. Dan ada soalan sebelum kita masuk kepada bab yang baru, bab yang lepas misalnya, ada soalan hendak diutarakan? Naam. Tak ada? Tak ada. Baik. Sebelum kita masuk bab yang baru, kita akan sentuh ayat wudu. Kerana dia berkaitan juga dengan ayat wudu. Bab mengusap khuf. Siapa boleh cakap kita ayat wudu? Fadal. Hafal tak ayat wuduk? Kena hafal lah, semua kena hafal. Akan datang insyaAllah apabila ditanya orang, apakah ayat perintah Allah perintah kita berwuduk? Maka kita kena datangkan ayat tersebut. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dalam qiraat wa arjulikum ila al-ka'bayn. Ulama tafsir telah menerangkan dan ianya merupakan kiraat yang didatangkan tadi adalah merupakan sebagai tafsiriyah juga, sebagai pentafsiran kepada ayat yang pertama juga. Jadi dalam ayat ini kita lihat telah didatangkan, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan solat, maka basuhlah wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu sehinggalah kepada siku, serta sapukanlah kepala kamu serta kaki kamu sehinggalah buku lali. Sapulah. Itu kalau wa arjulikum. Kalau mah wa arjulakum bermaksud basuhlah, sapulah kepala kamu dan basuhlah kaki-kaki kamu. Jadi kalaulah wa arjulakum, maknanya waw tersebut balik kepada, bukan kepada wamsahu bi ru'usikum, bukan balik kepada wamsahu, tapi balik kepada faghsilu. Kalau wa arjulakum. Tapi kalaulah wa arjulikum, wa arjulikum itu waw itu balik kepada wamsahu. Balik kepada wamsahu. Kerana hukum ma'tuf. Siapa dah belajar bahasa Arab? Atuf, ma'tuf, wawul atuf dan sebagainya. Kalau wawul atuf ini, waw yang kita kata dia mengikut, maka dia akan mengambil hukum yang diikuti. Sebab itu dia akan ikut semua hukumnya. Kalaulah hukum yang pertama itu baris atas, dia akan ikut baris atas. Kalaulah yang di bawah, di baris bawah, maka baris bawah. Jadi apa yang ulama khilafkan di sini, di manakah dia ikut? Wa arjulakum ikut mana? Wa arjulikum ikut mana? Kalau wa arjulakum jelasnya dia baris atas, jadi dia kena ikut kepada faghsilu wujuhakum. Kerana lepas perintah untuk basuh muka, dia baris atas. Wujuhakum, baris atas. Kalaulah misalnya waw itu adalah balik kepada wa arjulikum, balik kepada wamsahu. Kenapa kata wamsahu? Kerana wamsahu bi ru'usikum, maknanya wamsahu, sapulah kamu kepada rambut, kepala kamu. Jadi yang digunakan bi ru'usikum mestilah berbaris bawah. Kenapa baris bawah tak baris atas? Kerana ada ba. Ba yang dinamakan sebagai huruf jar atau harfu jar. Apabila ada harfu jar, dibariskan, diletakkan baris bawah. Jadinya itu kita katakan bahawa kedua-dua ayat ini, kedua-dua kiraat ini adalah kiraat yang mutawatirah. Kiraat yang sahih, yang betul, yang harus dirujuk dan sebagainya, menunjukkan kepada kita bahawa ada ketika kita basuh kaki kita dan ada ketika kita sapukannya. Jadi dengan itu datanglah bab yang kita akan sentuh pada hari ini, pada malam ini, bab mengusap khuf, yang dimaksudkan bab masyil alal khuf. Babul mashi alal khufain. Di datangan khufain, tak datang khuf saja. Khufain maknanya dua khuf. Kalau digunakan bahasa Melayu, lebih baik kita katakan bab mengusap kedua pasang khuf. Atau pasangan khuf boleh juga. Al-Quran menunjukkan bahawa kedua-duanya, bukan satu saja mencukupi, tapi kedua-duanya. Baik, kita sebelum kita pergi padanya, kita ingin sentuhkan berkaitan dengan kenapakah dinamakan khuf itu sebagai khuf. Kena ingat tak ayat? Wa amma man khaffat mawazinuhu. Fa amma man khaffat. Man khaffat apa? Saya rasa semua tahu eh? Khaffat. Apa yang khaffat? Wa amma man thaqulat mawazinuhu. Yang kalaulah dia berat timbangannya. Wa amma man khaffat, kalaulah dia ringan. Jadi daripada sudut itu, ulama telah menerangkan bahawa khuf ini dinamakan khuf kerana ringannya dia dipakai, dibawa dan ke mana-mana kita gunakan, maka dinamakan sebagai khuf. Okay. Dan boleh kita katakan mengusap. Mengusap bermakna mengusap mana? Menyapu. Dan dengan makna yang lebih jelas, kalau orang menyapu, awak kata terang ni pada orang yang tak pernah dengar pasal masalah khuf, awak dah jelaskan betul ke? Menyapu atas khuf, dia pun tak tangkap. Mengusap atas khuf, dia pun tak tangkap. Dia tahu saudara dia selalu mengusap kucing dia. Dia gosok dia. Jadi apa kita nak kata? Kita harus terangkan misalnya, kita harus terangkan bahawa walaupun dari sudut bahasa dia mengusap itu menggerakkan tangan kita ke atas sesuatu, setelah kita menyentuhnya kita menggerakkannya, tapi dari sudut istilah pula kita harus tahu dia kenapa. Dia kenalah ke tangan yang basah. Tangan mesti basah. Tangan yang basah ke atas sesuatu perkara dalam keadaan sesuatu waktu dalam cara sesuatu cara. Maka itu dinamakan, kita tak katakan sesuatu tu apa kerana kita nak mau terangkan nanti dalam, tapi kita kata itu adalah dia punya maksud. Kerana kita datang ni kita harus terangkan tentang bahawa tangan yang mengusap itu adalah tangan yang basah. Tak boleh kita hilangkan makna basah di situ. Kerana itulah yang dimaksudkan dengan al-mashh al-khufain. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila al-ka'bayn. Tapi dalam ayat ini kita lihat, dalam bahasa surah ini kita katakan bahawa khuf tadi adalah pakaian ataupun sejenis alas kaki yang diguna pakai oleh orang-orang yang kita katakan yang tinggal di daerah padang pasir, di negeri-negeri yang sejuk dan sebagainya. Jadi kita katakan ini adalah satu alas kaki ataupun pakaian yang diguna pakaikan oleh orang dari masa ke semasa, dari zaman ke zaman. Dan kalau kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan khuf dari sudut istilah tu ni, apakah yang dimaksudkan dengan khuf? Siapa boleh kasihkan sebarang? Tak kisah. Apa saja yang disarungkan di kaki. Alhamdulillah dapat datangkan. Cukup tak tadi? Okey. Sesuatu yang dibuat daripada kulit yang disarungkan kepada kaki. Lagi? Ada lagi? Tambahan. Boleh kita datangkan demikian, tapi ada kekurangan sedikit. Kulit kita kata dia umumnya, tapi tak jadi syarat. Kerana kita akan datangkan dalil yang lain. Jadi kita kata apa? Dia macam mana dengan syarat? Satu lagi syarat. Pasal kita ada ayat tersebut, wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Betul? Al-ka'bain disebut. Jadi sarung kaki tersebut haruslah juga menutup ka'bain. Buku lali. Kalau tak tutup buku lali, maka besar kebanyakan daripada ulama tak membenarkan ini. Tak mengatakan dapat rukhsah ini. Kerana dia tidak mencukupi akan syarat yang telah dikenakan, syarat yang dibenarkan dalam menyapu khuf. Jadi ini itu kita katakan penting sekali kita ingatkan juga kalau kita nak terangkan tentang khuf, jangan lupa sifat yang penting iaitu mestilah sarung tersebut menyarungi akan kaki tersebut dan menyarungi juga buku lali. Baik. Dan khuf, menyapu atas khuf ini adakah dia azimah atau dia rukhsah? Saya nak tahu. Dah tahu tentang azimah dan rukhsah? Azimah. Apa makna azimah? Apa makna azimah? Azimah. Azman. Azimah. Apa makna azimah? Bukan nama seseorang. Kita pernah cakap kan tentang azimah? Pernah saya rasa. Pernah. Rukhsah memikir pernah. Cakap. Tengah. Okay, tengah kita boleh ulang balik. Ha? Yang diperintah dari sudut asal perintah tersebut. Maknanya awal-awal diperintahkan begitu. Kalau seseorang datangkan sesuatu perintah bagaimana dia diperintahkan, itu namanya azimah. Tapi kalau seseorang itu datangkan perintah tersebut di atas keringanan, bukan di atas perkara yang pertama diperintahkan, tetapi telah mendapat keringanan, dia lakukan dengan cara tersebut, maka itu dinamakan rukhsah. Jadi azimah maknanya, misalnya, kalau kita kata azimah dalam solat, berdiri. Rukhsah dalam solat, kalau tak boleh berdiri, duduk. Kalau tak boleh duduk, baring ataupun berlambung. Kalaulah kita tak dapat, kita boleh gunakan isyarat dan sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan bahawa itulah namanya azimah dan rukhsah. Salat 4 rakaat itu azimah, rukhsahnya qasar bila boleh, hanya dalam safar. Jamak bila boleh, selalunya pada waktunya. Tapi bagaimana boleh gabungkan apabila ada jamak? Jamak macam mana kita lihat? Di sini kita katakan itulah yang dirukhsahkan. Dan pelaksanaan sebagaimana yang kita pelajari. Jadi dengan itu kita katakan bahawa azimah ialah amalan atau perintah yang mana ianya awal-awal diperintahkan sebelum datang keringanan. Jadi semua perkara kita lihat Allah SWT menerangkan, memberikan kita keringanan. Yang itu yang dinamakan kita telah datangkan la dara wa la dirar, juga al-masyaqqatu tajlibu taysir, kepayahan mengundang kepada kemudahan. Dan kita telah datangkan juga bahawa al-amru idza daqa ittasa' wa idza tasa' daq, sesuatu perkara itu kalaulah dia sempit dia menjadi luas, kalau dah luas balik dia menjadi sempit. Itu kita telah datangkan kaedah-kaedah kan. Kaedah itulah kita katakan yang menunjukkan kepada kita bahawa dalam syariah ini Allah SWT sebenarnya telah memerintahkan hamba-hambanya semuanya ini dalam keadaan yang boleh dipikulnya. Tak ada satu perintah kita katakan, perintah yang kita kata perintah bebanan yang kita kata ta'jiziyah, melemahkan. Maknanya memang aku perintahkan ini pasti tak boleh buat. Tak. Setiap perintah Allah adalah yang boleh dipikul, melainkan kepada individu-individu tertentu yang menghadapi beberapa keadaan, masalah dan musibah dan sebagainya. Maka di sini mereka telah diberikan rukhsah, keringanan daripada dilakukan sebagaimana cara yang telah diperintahkan. Maka itulah kita maksudkan dalam masalah ini. Jadi al-mas halal khufain, adakah dia rukhsah atau dia azimah? Pertanyaan yang perlu dijawab. Rukhsah kita kata. Apa dalilnya rukhsah? Asalnya adalah berwuduk. Dan di, asalnya adalah kita basuh kepada anggota secara langsung, sapu pun secara langsung. Tetapi kita lihat yang di sini diringankan. Jadi kita kata asalnya adalah wudu, asalnya adalah kita dilakukan atau membasuh ataupun menyapu anggota itu secara langsung. Jadi dengan itu kita katakan bahawa al-mash ala al-khufain, menyapu akan khufain ini, dia adalah merupakan rukhsah daripada Allah Jalla Jalaluhu, dan ia merupakan rahmat Allah Ta'ala terhadap kita. Bahkan dibenarkan bagi seorang yang musafir, bagi orang yang mukim, dibenarkan bagi wanita, dibenarkan bagi lelaki, dibenarkan kanak-kanak, dibenarkan semua lapisan masyarakat, dibenarkan mereka untuk menyapu atas khuf. Dan kita akan sentuh babnya pada malam ini insya-Allah taala. Kita akan sentuhkan hadis yang pertama. An al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala kuntu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fatawadda fa ahwaytu li anzi'a khuffayhi faqala da'huma فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه. Dan dalam riwayat tambahannya, kita sentuhkan riwayat tambahannya sekarang ini. Kerana apa saja kita sentuhkan? Kerana kita nak satukan juga. Kita pergi pada hadis yang sebelumnya juga, yang bermaksudnya daripada Mughirah. Maaf, sebelum itu kita pergi terjemah dulu. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berwuduk, maka aku tunduk untuk membuka kedua khufnya. Maka beliau bersabda, biarkanlah keduanya, kerana sesungguhnya aku memasukkannya dalam keadaan suci. Lalu beliau mengusap atas keduanya. Dalam riwayat tambahan daripada Nasa'i dan daripada Arba'ah melainkan Nasa'i adalah anna nabiy sallallahu ala alihi wa sallam saha ala al-khuf wa asfalah wa fi isnadihi da'afun. Dan bagi imam yang empat al-Abraq syuli an-Nasa'i, bahawa Nabi sallallahu ala alihi wa sallam mengusap bahagian atas khuf dan bahagian bawahnya, pada sanadnya ada terdapat kelemahan. Kita pergi pada hadis yang pertama tadi, penjelasan kalimat dari Al-Mughirah. Dia berkata, sebelum kita masuk pada bab khuf ni, kita nak terangkan beberapa perkara dasar. Dasarnya adalah bab ini sangat adalah bab yang kita kata datang dengan hadis yang mutawatirah. Mutawatirah, kalau hadis mutawatirah datang, apa makna mutawatirah? Nah, jadi kita lihat periwayatan daripada kalangan yang banyak kepada kalangan yang banyak kepada kalangan yang banyak sampailah kepada kita, di mana kita katakan mustahil boleh berlaku ada kesatuan dalam untuk membuat satu penipuan. Mustahil. Dan orang yang menolak akan mutawatir ini boleh jadi hukumnya keluar dari Islam, kufur. Dan mutawatir ini dia adalah hujjah dari sudut kita lihat, daripada sudut kesahihan dia, dan juga kita lihat bagaimana dari sudut-sudut dia istidlal yang kita akan tersentuh insya-Allah. Begitu juga kita kata dalam bab ini, ulama telah sepakat atau kita datangkan sebagian daripada apa kata-kata ulama. Bahawa Imam Ahmad atau Imam Hasan Al-Basri mengatakan, haddathani sab'una min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sallallahu alaihi wasallam sahala khufay. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, telah diriwayatkan kepadaku 70 daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapu ke atas kedua khufnya. Kalau yang meriwayatkan pada perawi-perawi ini sampai 70 sampai 40 sampai berapa puluh, kita kata ini dah ramai. Bukan satu. Bukan khabar lagi dinamakan khabar ahad. Dan khabar ahad kita tahu ada pertikaian di antara golongan-golongan kita lihat yang menyangsikan kebolehan untuk kita mengambil hujah daripada khabar ahad. Tapi bab itu perlu kita sentuh, kita bidas pada masanya. Sebenarnya tidak tepat, bahkan khabar ahad kalau datang dengan periwayatan yang sahih juga ianya adalah hujjah. Dia bukan kita katakan tidak boleh diterima dan tidak boleh tidak boleh kita menolaknya. Kita akan sentuhnya pada bab lain. Kerana khabar ahad ni banyak ke kalangan-kalangan, golongan-golongan yang kita lihat yang cenderung kepada falsafah dan sebagainya. Mereka menyangsikan khabar-khabar ahad ini atas dasar bahawa satu orang saja nak meriwayatkan, lalu didatangkan juga dengan mereka kedepankan akan akal mereka dalam hujah tersebut. Jadi dengan itu mereka mengatakan bahawa hujah akal itu lebih utama daripada hujah nakal. Dengan dasar juga kita lihat hujah mereka itu adalah khabar ahad. Ini kita akan sentuh insyaAllah bab ni. Tapi sekarang masalah ni mutawatir. Masalah kalau mutawatir, siapa yang tak akan yang menolaknya, maka dia menghadapi masalah. Ini juga di ulama memasukkannya ke dalam bab apa? Bab akidah. Ini bab fikir kena masuk bab akidah. Dalam membidas golongan yang dinamakan sebagai golongan Syiah. Kita tahu kan golongan Syiah apa dia buat? Kaki dia buat apa? Sapu kaki dia. Mereka kaki, mereka sapu kaki mereka. Tak pakai khuf, mereka sapu kakinya. Basahkan tangan, sapu kaki. Dah ambil wuduk. Faham eh? Jadi golongan ini kita lihat telah mendapatkan atau kita telah mengambil dalil mereka dengan dalil cara yang salah. Sebab itu kita katakan bab ini dimasukkan dalam bab akidah juga. Kerana apa? Kerana ianya menunjukkan akan apa? Ketersalahan akan cara ahlu sunnah wal jamaah mengambil hujah daripada hadis-hadis yang mutawatir. Jadi dengan itu juga kita dapati bahawa dia adalah suatu perkara yang tak boleh tidak kita mengingkarinya. Maknanya tak boleh tidak kita tak boleh mengingkarinya. Kalau tak boleh tidak, kita haruslah meyakini akan apa musyru'iyah menyapu akan khuf. Begitu juga Imam Ahmad mengatakan, "Laisa fi nafsi min al-mashi syai." Fiha 40 hadisan an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahawa dalam tidak ada dalam hatiku atau diriku ini sesuatu perkara yang menyangsikan dalam yang berkenaan dengan menyapu ini. Maksudnya tak ada satu perkara yang menyangsikannya. Kerana apa dia kata? Kerana ada terdapat dalamnya adalah 40 hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengannya. Jadi yang meriwayatkan itu begitu ramai. Jadi tak ada kesangsian dalam meriwayatkannya. Begitulah juga kita lihat Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu rahimahullah taala mengatakan, "Laisa baina sahabati khilafun fi jawazil mashi 'ala al-khufain." Maka dia adalah di kalangan sahabat seorang pun yang berkhilaf berkaitan dengan pembolehan menyapu atas khuf. Tak ada. Ada orang datang, "Eh, tak boleh sapu atas khuf, kena sapu atas kaki." Kita kata tak ada pun apa kita dah salafus salihin mengingkari ataupun menyalahi akan perkara tersebut. Maka kita katakan awak yang menyapu atas kaki ni dapat dari mana sebenarnya? Kalau dia ambil turun pada ayat, dia kata-kata salah kerana awak tidak meletakkan ayat itu pada tempatnya. Jadi sebab itu kita katakan masalah ni dia sebab itu ada kaitan dengan akidah juga, kerana dia ada berkaitan dengan perkara yang mutawatir, yang perkara yang kita lihat yang kita menjadi alam atau menjadi tanda bagi ahli sunnah wal jamaah, iaitu mereka mentafsirkan Al-Quran dengan tafsiran yang telah Nabi bahu, bukan dengan tafsiran akal mereka atau secara langsung terus daripada kefahaman mereka. Begitu juga Imam Ibn Mundhir mengatakan telah menukilkan ijma' atas pembolehan menyapu atas khuf. Tapi kita katakan dalam menakal atkan ijma', kita akan sentuh nanti masalah ni. Dia mengatakan di sini bahawa telah sepakat ahlu sunnah wal jamaah bahawa ianya boleh kepada orang yang mukim dan musafir, lelaki dan wanita, dan sebagai pemudahan bagi kaum-kaum muslimin. Jadi sinilah kita katakan bahawa kita mukadimahkannya dengan apa? Dengan perkara yang dasar. Supaya jangan kita rasakan lagi bahawa menyapu atas khuf ini perkara yang tak boleh dibuat. Kadang-kadang kita nak buat depan orang ramai pun takut itu orang tak tahu atau orang ingkar sebagainya kan. Sedangkan kita kata amalan ini adalah amalan yang kita lihat disepakati. Yang tak tahu apabila adalah orang-orang yang jahil daripada kalangan orang-orang Islam yang tidak mempelajari berkaitan dengan menyapu atas khuf. Tapi mereka yang belajarinya tidak berkhilaf berkaitan dengan kebolehan atau masyru'iyah kita menyapu atas khuf. Yang mereka khilafkan adalah jenis-jenis atau syarat-syarat khuf tersebut. Itu masalah yang kita akan sentuh insyaAllah pada masa akan datang. Penjelasan kalimat dari Al-Mughirah, ia berkata, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Bukhari dan menurut Imam Malik dan Abu Daud, iaitu pada perang Tabuk pada waktu solat subuh. Jadi ianya berlaku bila pada peperangan Tabuk pada waktu solat subuh. Lalu beliau berwuduk. Tabuk di jarak musafir ke? Jarak musafir. Tabuk jarak musafir. Lalu beliau berwuduk, yakni beliau memulai berwuduk sebagaimana dijelaskan oleh hadis-hadis lain dalam satu lafaz. Beliau berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung, istinsyak sebanyak 3 kali. Sedang dalam riwayat lain, beliau maka beliau mengusap kepalanya. Maka dimaksudkan dengan perkataan tawadda'a adalah beliau memulai berwuduk, bukan berarti beliau telah selesai. Jadi dalam bahasa Arab ni maksud, kalau kita lihat pada tawadda'a, ya tawadda'u, tawadda'a adalah fi'lun madhi, kan? Kalau fi'lun madhi maknanya dah selesai. Tapi di sini tidak. Banyak kita lihat dalam bahasa Arab, kita lihat fi'lun madhi itu tidak didatangkan bermakna sahaja telah selesai, perkara yang dah berlalu, perkara yang dah silam, tidak. Tetapi juga membawa makna sebahagiannya membawa makna akan datang, sebahagiannya pula membawa makna sedang berlaku. Jadi dengan itu kita harus memahami siap bahasa Arab. Siap ni mana dia punya urutan ataupun cara gaya bahasa Arab itu sendiri, supaya kita dapat menterjemahkannya dengan betul dan kita tak ambil ini sebagai satu cara, satu pandangan yang salah. Kerana kalau orang mana-mana pengambil faedah ni, dia telah berwudu, lepas tu macam mana nak sapu kaki lagi, kan? Jadi dengan itu kita katakan bahawa dia tidak ada tepat kalaulah kita katakan dia telah berwudu. Di situ maksudnya adalah dia telah bermula berwudu. Maka sahabat selaku seorang sahabat Rasulullah SAW, temannya dalam safar, dan juga sukanya sahabat berkhidmat kepada Rasulullah SAW, maka beliau ingin jadi orang yang dapat berkhidmat kepada Rasulullah. Lalu beliau telah menunduk untuk berkhidmat mengeluarkan khuf Rasulullah SAW agar Nabi dapat membasuhnya dalam dia berwuduk nanti. Tapi dengan itu kita dapati bahawa Nabi SAW menegahnya. Kenapa? Kerana sebabnya dia telah masukkannya dalam memakainya dalam keadaan dia taharah. Jadi dengan itu datanglah hukum yang kita akan sentuhkan nanti. Maka yang dimaksudkan dengan perkataan tawadhu adalah beliau bermula berwuduk, bukan berarti telah selesai sebagaimana zahirnya lafaz tersebut. Maka aku tunduk. Jadi maka aku tunduk ini perkataannya fi'lun mudhari', fa'ahwaitu, maknanya li'anzi'a, mana dia telah kata fa'ahwaitu li'anzi'a, untuk aku mengeluarkan atau membuka kedua khufnya. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa dia dalam proses untuk melakukannya, maka menunjukkan bahawa berwuduk itu adalah belum lagi selesai. Yaitu aku menghulurkan kedua tanganku atau aku bermaksud turun dari posisi berdiri untuk duduk, untuk membuka kasut, membuka kedua khufnya. Sepertinya ia belum mengetahui dibolehkannya mengusap, atau ia telah mengetahui tapi menyangka bahawa Nabi SAW akan mengerjakan yang lebih utama kerana mencuci lebih utama. Dan akan disebutkan perbezaan pendapat padanya, atau kerana ia mengira bahawa syarat mengusap belum sempurna. Yang terakhir ini lebih dekat berdasarkan sabdanya. Kerana kita lihat ada orang memakai khuf kadang-kadang dengan syarat, kadang-kadang tidak dengan syarat. Kalau kita nak berjalan, kalaulah kita dalam keadaan konteks mereka lah, yang mana kita kata sesuatu perkara yang menjadi lumrah bagi seseorang yang dalam musafir, dalam untuk menggunakan khuf. Dulu tak ada stokin, kan? Stokinnya kurang. Kita nak pakai stokin susah, kerja kurang. Tapi yang paling banyak senang dibuat oleh orang adalah khuf yang dibuat daripada kulit. Untuk mengait, untuk ini semua kita kata adalah satu perkara yang kita kata agak susah. Dan itu ianya adalah kita kata hasil daripada orang-orang yang memakainya adalah orang-orang yang kaya-kaya dan sebagainya, untuk mendapatkan khidmat kraftangan yang begitu hebat dan sebagainya. Jadi kita kata tidaklah seperti sekarang, stokin sekarang murah, kan? Stokin lama mahal, digunakan tenaga banyak, lebih banyak daripada membuat khuf, kan? Jadi kita katakan daripada sudut itu kita tak menafikan bahawa kewujudan jawrab ataupun dinamakan stokin, kerana ada dalil menunjukkan stokin itu pun boleh. Tetapi kita katakan bahawa dalam proses, dalam keadaan kita musafir, dalam keadaan kita, dalam keadaan mereka perlu berjalan, itu nama memakai khuf di samping memakai kasut misalnya, atau kita kata dia dipakai salah satu daripadanya. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa untuk melakukannya ini satu perkara yang sangat-sangat kita kata perlu. Jadi kadang-kadang orang yang memerlukan memakainya, tak, kalau dia tak sempat menepati syarat tersebut, kita kata makul, boleh masuk akal. Kerana apa? Kerana belum cukup dia punya syarat yang untuk dilakukan, dia telah lakukan dengan niat nak pakai khuf saja untuk apa, menjaga kakinya daripada kerosakan, daripada macam-macam kita lihat. Tidak bermaksud untuk mengambil wuduk dengan ini. Apa maknanya? Menyapunya di atas khuf tersebut. Jadi dengan itu kita katakan wajar, kita katakan pandangan ataupun kita katakan ini ihtimal ataupun jangkaan daripada penulis mengatakan demikian. Jadi apabila kata bahawa Nabi SAW mungkin sahabat yang belum melakukan demikian, mungkin merasakan bahawa syarat pengusap belum sempurna, yang terakhir ini lebih dekat. Dia kata yang terakhir lebih dekat kenapa? Kerana mungkin sahabat itu telah tahu bahawa boleh sapu. Kerana ayat berkaitan dengan sapu pun ada. Betul lah. Jadi untuk mengatakan dia tak tahu sapu tu ada kemungkinan. Tapi mana lebih dekat? Kita kata lebih dekat yang terakhir. Ini mungkin dia akan Nabi belum cukup syarat memakainya. Lebih dekat daripada sahabat ini tak tahu bahawa boleh sapu khuf. Kerana kalaulah Nabi menerangkan bahawa khuf ini adalah disyariatkan, sudah tentu lafaznya berbeza daripada lafaz sekarang. Lafaznya hanya menerangkan syaratnya bahawa dia telah masukkannya dalam keadaan dia tahara. Jadi menunjukkan bahawa sahabat ini ada dia punya kita katakan background, dia punya kita katakan pengalaman yang lama yang menunjukkan bahawa dia tahu bahawa boleh sapu khuf. Cuma dia mungkin sangsi adakah Nabi telah mengikut syaratnya ataupun telah melakukan dengan syarat yang boleh kita lepas disapu atau tidak. Jadi dengan itu kita katakan ini lebih tekat untuk kita datangkan kita berikan sebab atau alasan kenapa sahabat itu melakukannya. Tapi tidak mengatakan bahawa ianya mesti begini. Kenapa? Kerana tak disebutkan. Jadi sebab itu kita katakan lebih kepada kita mendatangkan ihtimal, mana jangkaan dan sebagainya. Baik. Lalu Nabi SAW mengatakan da'huma, biarkanlah keduanya, iaitu kedua khuf itu. Fa inni, sekerana sesungguhnya aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Fa inni adkhaltuhuma tahiratayni, kerana aku memasukkan keduanya dalam keadaan suci. Yang ini kondisi kedua kaki itu sebagaimana diterangkan oleh riwayat Abu Daud. Kerana sesungguhnya aku memasukkan kedua kakiku dalam kedua khuf, sedang keduanya suci. Maka bila mengusap atas keduanya, disepakati atasnya itu antara Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Lafaz yang terdapat dalam hadis ini adalah milik Al-Bukhari. Al-Bazzah menyebutkan bahawa diriwayatkan daripada Al-Mughirah daripada 60 jalan, mana 60 sahabat. Dan 45 jalan di antara disebut oleh Ibnu Mandah. Jadi menunjukkan bahawa hadis ini hadis yang mutawatir. Kerana apa? Kerana telah diriwayatkan oleh sahabat yang begitu ramai. Jadi tak boleh, tak ada jalan untuk seseorang menafikan masyru'iyah ataupun syariatan akan menyapu atas khuf. Jadi itu sebagai satu dasar kita lihat. Tafsir hadis tersebut di atas adalah dalil diperbolehkan mengusap atas kedua khuf ketika sedang dalam perjalanan. Kerana hadis ini dengan jelas membolehkannya sebagaimana yang anda telah ketahui. Adapun ketika sedang mukmin, sedang mukim, maka akan dimaksudkan penjelasan pada hadis yang ketiga. Para ulama berbeza pendapat mengenai diperbolehkan hal itu. Majoriti ataupun kebanyakan membolehkannya ketika dalam perjalanan berdasarkan hadis ini, dan ketika sedang mukim berdasarkan hadis-hadis lainnya. Ahmad bin Hanbal berkata dalam masalah ini terdapat 40 hadis yang saya terangkan. Ibnu Abu Hatim berkata padanya terdapat 41 sahabat. Dan Ibnu Abdul Bar berkata dalam Al-Istizkar sekitar 40 orang sahabat meriwayatkannya daripada Nabi SAW mengenai mengusap di atas sepatu atau di atas khuf. Ibnu Al-Munzir menukil daripada Al-Hasan Al-Basri berkata 70 orang sahabat. Ini telah saya sebutkan juga. Menceritakan kepada bahawa beliau mengusap atas kedua sepatu. Abul Qasim Ibn Manda menyebutkan nama-nama orang yang meriwayatkannya dalam tazkirahnya dan mencapai 80 sahabat. Jadi yang paling kita kata confirm adalah 30 lebih, 39 atau 40 sahabat ke atas. Banyak. Kenapa berbeza-beza ni? Kita nak tanya, kenapa berbeza-beza? Sebagian kata 40, 41, 60, 20, 80. Kenapa? Kenapa berbeza? Apa hujah? Mungkin kalau orang kata, ni apa ni? Cakap kira satulah. Berapa sebenarnya? Jadi macam mana kita nak jawab? Atau dia kata, ini mesti itirap lah, ini mas digoyang lah. Ada sekejap kata 70, sekejap kata 60, sekejap kata 40, sekejap kata 41, sekejap kata 80. Mana satu betul ni? Jadi kalau kita hukumkan dia itirap, boleh tak dengan cara dasar itu dia kata itirap? Tak boleh, kerana tawaturnya telah habis. Yang kita nak kata itirap apa? Mas, bukan itu. Yang kita dapat, yang kita katakan yang boleh disabitkan paling kurang adalah 40 orang. Orang yang apa, sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi apa hujah kita? Nah. Jadi kita katakan bahawa manusia dari kalangan ulama-ulama ni, mereka ni adalah manusia. Apabila manusia kita lihat, mereka punya kadar keupayaan yang berbeza-beza. Sebahagian mereka lebih banyak meriwayatkan atau menerima periwayatan, maka dapatlah mereka periwayatan lebih banyak daripada sahabat ataupun orang yang ataupun perawi-perawi yang lain. Jadi ini tidak memperkecilkan kedudukan hadis tersebut. Sedikit pun tak ada memperkecilkannya. Kerana kadar yang telah disepakati adalah 40 ke atas. Yang lebih daripada itu, kita kata kalau sebut, dah tak sebut 40, kalau sebutlah 30 pun dah cukup dah, kita kata mutawatir. Ini kan lagi dia sebut lebih daripada itu. Kalau dah lebih dah tak payah nak sebut lagi lah, kita kata sepatutnya lebih, kita confirm bahawa dia adalah mutawatir. Jadi bukanlah hujah bagi mereka. Kerana ada kala mereka yang tidak faham tentang masalah mustalah ni, mereka lihat ini macam ialah, ini tak nilai lain i'tirab. Dia kata i'tirab. Sedangkan i'tirab bukan dalam dalam masalah kita. Masalahnya i'tirab itu dalam dalam periwayatan itu sendiri, daripada lafaz matan itu sendiri, kalaulah ada i'tirab atau tidak. Jadi dengan itu kita kata mereka silap dari sudut, dari sudut pada sudut mengajukan akan apa, akan hujah. Pendapat mengenai diperbolehkan mengusap khus seperti itu adalah pendapat Amirul Mukminin Ali radhiyallahu an, Sa'id bin Abi Waqqas, Bilal, Khuzaifah, Buraidah, Khuzaimah bin Thabit, Salman dan Salman dan Jarir Al-Bajali serta yang lainnya. Kalau disebut satu dua je lah sebenarnya kita, sebab tu kita katakan dalam manhaj Ahlu Sunnah wal Jamaah, manhaj ulama-ulama mazahib al-arba'ah, hujah mereka akan lebih kuat, pendapat mereka akan lebih kuat kalaulah diiringi dengan pendapat para salafus salih. Yang paling utama adalah kalangan sahabat. Siapa sahabat yang mengikuti atau yang telah mengatakan demikian dahulu, maka dia menyokong akan pendapat yang telah dibawa, yang telah didukung oleh ulama tersebut misalnya. Dengan ini jadi kuatlah dia punya hujah. Tapi kalaulah satu pendapat didatangkan oleh seseorang pada akhir zaman ini, seperti sekarang ini yang keluar baru ni, kita katakan di Saudi misalnya, ini keluar sikit mengatakan bahawa dalam Al-Quran, dalam hadis tak ada dalil yang menunjukkan tak boleh ikhtilaf antara lelaki dan perempuan. Dia dah doktor dah, tapi dia kata demikian. Tapi doktor ni bukan dalam bidangnya lah. Bukan dalam bidang agama atau bidang apa, bidang fikih atau bidang bidang syariah. Jadi dengan itu dia berdalil bahawa hujah mereka membidas akan Syekh Albani dan membidas misalnya Syekh tentang apa, tentang hadis yang mengatakan bahawa tidak dibenarkan ikhtilaf. Dia kata lafaznya, dia kata hadis ni dhaif kerana begini begini begini. Lalu kita ulama dah nasihati dia pun masih lagi kita kata berdegil. Sehingga buat kisah sebab khabar Melayu Singapura ni memang suka sangat cerita macam tu keluarkan. Kan? Jadi kita kata inilah kita katakan bahawa menunjukkan kepada kita bahawa masalah ini pertama sekali ialah tak faham daripada sudut dalil secara khusus dan secara umum. Kalau kita lihat saja secara umum menunjukkan bahawa ikhtilaf dah tak cukup, dah tak boleh. Apatah lagi kalau ada dalil khusus lagi mengatakan tak boleh. Di situlah kita katakan bahawa cukup sebenarnya hujahnya. Sebagaimana sebagian alim atau dalam berhujah dengannya mengatakan bahawa Allah SWT memerintahkan setiap wanita lelaki, kaum lelaki untuk merendahkan pandangan mereka, wanita-wanita untuk merendahkan pandangan mereka. Adakah bermakna berikhtilat? Jadi dengan itu kita kata dengan itu hujah mereka itu adalah batil. Dan ini berkaitan dengan apa? Dengan hujah yang kita kata salah ditaruh ditempatkan, dan juga kerana tidak iktibarkan bidang takhasus yang mereka ceburi. Kalau takhasusnya dalam syariah, dalam perkara yang berkaitan dengan syariah dan apa ilmu syarak ini, fikih dan sebagainya, baru kalau dia cakap tentang hukum, kita kata memang ada credibility. Lalu kalau nak tolak ataupun nak membidas ulama-ulama hadis besar sebagai contoh, misal Syekh Albani atau Syekh Arnaud misalnya, bolehlah kita kata ada ada kadarnya. Tapi yang kita lihat mereka, dia ni atau beliau ni sendiri tidaklah tidaklah mereka yang di antara mereka yang mantap dalam bab ini. Sehingga kita lihat bahawa dalam hujah itu pun ada jenis mukabarah. Apa mukabarah itu, ada ada nampak kebenaran masih lagi berdegil lagi. Jadi dengan itu kita katakan inilah masalah kita. Bukan bermakna kita boleh berhujah maka dah boleh kita istiqlal. Maka kalau dah boleh berhujah, kita tahu mana daripada mana ulama ambil sebagai dalil, dah kita boleh buat kaji pandangan. Jadi kita kata jangan. Kerana masalah lagi satu besar adalah ini adalah pandangan, ini adalah pandangan yang membawa kepada perjalanan ummah. Kalau perjalanan ummah mana mengubah akan langkah ataupun perjalanan ummah, maka tak boleh tidak mestilah yang berkata-kata tentangnya adalah orang yang ahli. Mana mufti-mufti kibar ulama yang kita memang ahli dalam mengatakannya. Kalaulah kita berani mengatakannya, maka disitulah menunjukkan akan kepincangan kita. Ya, dengan itu kita nasihati bahawa sesiapa sahaja, tak kira siapa, kita kata kalaulah dia dah mampu untuk berhujah, mengambil dalil dan sebagainya, jangan sekali-kali dia beristiqlal, dia rasa dia dah cukup, dia dah boleh boleh bersendirian, boleh dia independent, boleh dia, kita kata tidak. Kerana masalah lebih-lebih lagi masalah perjalanan ummah ini, jangan sekali-kali kita menceburinya kalaulah kita bukan ahlinya. Kerana idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantadhir sa'ah, sekiranya disandarkan sesuatu perkara kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Maka dengan itu perlulah kita lihat. Di sini ada satu adalah berita yang agak menyedihkan. Saya tahu tadi tengah terlihat dia punya perbincangan di antara beliau dengan beberapa ulama-ulama Saudi melalui telekomunikasi. Kita dapati bahawa memang hujahnya tidaklah tepat. Dan ianya adalah satu perkara yang sangat-sangat silap untuk dia berbeza daripada apa yang telah ini. Bahkan dia mengatakan bahawa solat berjemaah tidak wajib. Ini kata masalahnya. Padahal kita katakan kalaulah awak tak solat jemaah, jangan cakap tak wajib. Kelemahan kita. Kalaulah memang kita lihat ianya bukan satu perkara yang kita katakan yang diperintahkan, kenapa dalam soalan peperangan Allah perintahkan kita, Nabi SAW dan sahabat-sahabat untuk solat dengan keadaan berjemaah? Ini peperangan. Ada rukhsah. Kita tahu bahawa agama ini terdiri dalam rukhsah keringanan. Tapi kalaulah dalam solat berjemaah itu, kenapa tak diringankan? Melainkan dalam iltiham itu kita kata okey lah. Dalam iltiham dah berperang bersatu wan-tuan misalnya, dah tak boleh kita berjemaah, nak macam nak berjemaah. Tapi ini kita dah berperangan. Kita lihat sehingga cara untuk laksanakan yang telah diceritakan dalam Al-Quran menunjukkan pentingannya. Dan ini adalah menunjukkan kelemahan. Kelemahan daripada kita lihat diri sendiri apabila ingin berhujah dengan hujah yang dirasa lebih baik dia tersalah. Dan ini senang, nak cari publicity memang senang. Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya saya buat ni kerana saya mau, tak mau nanti kalau kita terkesan lah. Kerana pertama kita insyaAllah tak terkesan, tapi kita akan lihat orang-orang yang lain pula akan terkesan. Dan kita mana kita nak menanganinya. Di situlah kita harus berusaha menerangkan dengan yang baik. Pendapat mengenai diperbolehkannya mengusap khuf sepatu, okeylah. Ibnu Mubarak berkata tidak dapat perbezaan pendapat di kalangan para sahabat mengenai mengusap sendiri, terangkan juga. Ibnu Abi Bar berkata saya tidak mengetahui riwayat yang menyebutkan bahawa hadis tersebut diingkari oleh seorang pun daripada ulama salaf kecuali Ibnu Malik. Meskipun riwayat yang sahih darinya yang jelas menetapkannya. Jadi kita ada periwayatan Imam Malik taala mengingkarinya, tapi kita rasa telah juga ada riwayat yang lebih sahih daripada beliau yang beliau telah menetapkannya, mana mengisbatkan memang ianya adalah disyariatkan. Jadi kalaulah ada dua pendapat yang seperti itu, kita ambil yang mana? Kita ambillah yang pada yang mana seyogianya seorang alim besar mengatakannya. Soalnya kita katakan kadang-kala kita akan dapati beberapa pendapat-pendapat ulama yang kita dengar daripada kata ulama kata ini, tapi kita dapati dalam bukunya begini pula. Jadi kita kata adakah kita masih nak kata ini tak, ini dah salah, dia patut ini jekat. Kalaulah kita dah dapatkan bukti bahawa apa yang disebutkan itu dalam bukunya itu adalah bertepatan dengan apa yang kita lihat sepatutnya dilakatakan, kenapa kita nak ambil lagi pendapat yang kita kata yang ada syubha yang kita terus nak hujahkan? Ini dia cakap begini. Kita kata itulah menunjukkan juga kitanya kelemahan, mencari-cari kesilapan. Tugas kita bukan mencari kesilapan. Tugas kita menerangkan kesilapan kalau ada. Berbeza eh, mencari kesilapan dia cari membukakan keaiban orang, lepas tu tak jadikan jalan kesilapan penyelesaian. Orang tu jadi musuh dengan dia, lepas tu dia tak dapat nasihat dengan dia. Jadi kita kata yang paling penting adalah dia menasihati. Itu paling penting. Sebab tu kita haruslah menjadi golongan yang selalu menasihati. Penulis berkata sekelompok para hafiz telah menjelaskan bahawa mengusak atas sepatu adalah mutawatir. Seperti itu pula pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan lain-lain berdasarkan hadis yang telah disebutkan. Diriwayatkan daripada Al-Hadawiyah dan Imam Al-Mamiyah dan serta Khawarij mendapat mengenai tidak diperbolehkan berdasarkan firman Allah, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Mereka berkata ayat tersebut menunjukkan bahawa harus mencuci kedua kaki dengan air secara langsung, juga berdasarkan dalil yang terdahulu pada bab wuduk, iaitu hadis-hadis pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, semuanya menentukan bahawa harus membasuh kedua kaki. Mereka berkata hadis-hadis yang kalian sebutkan mengenai mengusap dimansuh terhapus dengan ayat dalam surah Al-Maidah. Dalil atas terhapusnya adalah ucapan Ali radhiyallahu anhu dalam mendahului hadis dalam mengatur tentang mengusap kedua khuf. Dan berkata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengusap setelah turunnya Al-Maidah, dapat dijawab sebagai berikut. Pertama, bahawa ayat wuduk turun pada perang Al-Muraisi dan Rasulullah SAW mengusap pada perang Tabuk. Sebagaimana telah anda ketahui, sedang Al-Muraisi terjadi sebelum perang Tabuk menurut kesepakatan para ulama. Maka bagaimana boleh menasakh yang terdahulu dengan yang terakhir? Jadi syarat untuk pemansuhan adalah yang terkemudian memansuhkan yang terdahulu. Tak boleh yang terdahulu memansuhkan yang kemudian. Mana boleh kita termansuh? Kalaulah yang datang itu yang kita kata yang pemansuhnya adalah datang sebelum yang dimansuhkan, jadi kita kata salah. Sepatutnya kalau kita nak terhujah bahawa mansuh nasikh mansuh ni penting kita belajar juga. Dalam bab nasikh mansuh ni, Allah SWT telah berfirman, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah SWT berfirman dalam ayat tersebut, yamhullahu ma yasha, Allah memadamkan, menghilangkan apa yang dia hendaki. Wa yuthbit, dan dia menetapkan apa yang dihendaki. Ini kita kena yakini bahawa Allah SWT yaf'alu ma yasha la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dan dia tidak dipersoalkan apa yang dilakukan, tapi yang disoal, yang kamulah yang akan disoalkan. Maknanya tak boleh hamba mempersoalkan apa Allah gini dia begini apa basmikan ayat ini. Tak, kita kata ini syariatnya. Maka Allah berhak untuk mendatangkan yang lain atau menghilangkan yang ini, datangkan yang lain dan sebagainya. Dalam ayat yang lain Allah telah berfirman, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah kami memansuhkan, ma nansakh min ayatin, daripada satu ayat, aw nunsiha, atau kami lupakannya, illa na'ti bi khairin minha, melainkan kita datangkan apa yang lebih baik daripadanya atau sepertinya. Mana apa yang lebih baik? Di ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohlah kita kata eh, banyak kita lihat, kalau kita lihat memang lebih baik. Walaupun ada kalanya nampak lebih berat, tapi lebih baik. Kiranya kita lihat kalau dalam masalah mansuh dan nasikh dan mansuh ni, sebagai contoh misalnya kalaulah wanita-wanita yang telah kematian suaminya, berapakah pada awalnya mereka diminta untuk berkabung? Berapa? Dahulunya, pertamanya 40 hari ya? Apa? 43 hari. Betul ke? Ya? Apa ayatnya? Ini semua mesti ni, awak ada isteri-isteri macam mana? Ha? Ini kena belajar bab munakahat, semua kena belajar eh? InsyaAllah harus belajar. Kalau tak belajar nanti awak hukum-hukum lelakinya tu awak tak faham ajar pada isteri dan sebagainya. Pada awalnya kita lihat wanita-wanita yang kematian isterinya, ayatarabbasna li anfusihinna hawlaini kamilain. Hau apa ada bi anfusihinna dalam ayat Allah Taala firman dalam ayat, saya lupa ayatnya, nanti kalau datang kita bacakannya. Mana mereka diminta untuk, dan surah Baqarah, awak boleh cek surah Baqarah, mereka diminta untuk berkabung selama setahun lamanya. Lalu Allah datangkan kemudiannya dengan apa? Arba'ati ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Diringankan daripada setahun kepada 4 bulan 10 hari. Dahulu orang-orang yang ada ataupun prajurit-prajurit ataupun kita lihat orang-orang yang beriman, kalau pergi berperang, mereka ni tak boleh berlari ataupun berganjak atau mungkin kata cabutlah dari peperangan kalaulah bilangan musuh itu kurang daripada 10 kali ganda bilangan mereka. Satu orang kalau ada depannya 10 orang tak boleh dia tak ada dia cabut lari. Kalau sebut sekalaulah misalnya kalau berapa orang 20 orang, kalau berdepan dengan 200 orang, dia orang tak boleh lari. Kalau lari dinamakan sebagai mutawalli yatawalla yawm az-zahf. Mana mereka adalah orang yang cabut lari dari bidang peperangan. Dosanya besar. Besar. Lalu Allah terangkan, "Al-ana khaffafa Allahu 'ankum wa 'alima anna fikum dha'fa. Fa in yakum minkum wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu mi'atayn." Kalau kamu ada 100 maka kamu akan mengalahkan 200. Maknanya dikurangkan kepada terus 2 kali ganda saja. Pada awalnya tak boleh berganjak, tak boleh lari, campur lari. Kalau 10 kali ganda. Lalu Allah lihat, sekarang aku telah lihat pada kamu kelemahan. Wa alima anna fikum ba'fa dalam diri kamu ini kelemahan. Maka kalaulah kamu ada 100 maka patut mengalahkan 200. Kalau lebih 200, 201, 205 dah boleh. Ada sebab untuk kita lari. Bukan lari cabut takut, tak lari re-strategize. Al-karrah lal-farah. Bagaimana bagaimana Khalid bin Walid mengatakan al-karrah lal-farah. Mana karrah, mana akan datang lagi second time. Bukan farah, mana bukan cabut lari. Tapi itu kita katakan dasarnya. Sebab itu dalam kita lihat rukhsah ni dia adalah meringankan. Dan begitu juga kita lihat apabila datang mansukh dan nasikh ni, maka pemansukh adalah kita katakan menjadi lebih baik daripada apa yang telah dimansukhkan. Jadi dengan dasar ini kita kata bahawa tak ada yang dimansukhkan oleh Allah sia-sia belaka. Walaupun telah dimansukhkan misalnya puasa Ashura yang wajib, dimansukhkan kewajipan itu kepada kewajipan berpuasa pada hari bulan Ramadan. Nampak berat, tapi kita tahu adalah lebih baik untuk kebaikan kita. Jadi di situlah kita katakan penting kita ambil perhatian. Jadi kita kata dasar pertama telah dibatalkan kerana dasar mereka mengatakan dia telah dimasukkan terbatal. Kedua, bahawa jika benar bahawa ayat Al-Ma'idah lebih akhir, maka tidak ada pertentangan antara Musa dan ayat Al-Ma'idah sebab firman Allah SWT dan kaki kamu adalah mutlak dan dibatasi oleh hadis-hadis mengusap atas sepatu atau secara umum dan dikhususkan oleh hadis-hadis tersebut. Adapun yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, maka hadis tersebut munqati'. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Ali itu munqati'. Munqati' maknanya dia terputus. Munqati'. Qata'ah. Yaqta'u inqata'a yanqati'u. Demikian pula yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas, meskipun bertentangan dengan yang ditegaskan dari keduanya, iaitu pendapat mengenai bolehnya mengusap, dan hadis keduanya bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, iaitu hadis Jarir Al-Bajili, kerana ketika ia meriwayatkan bahawa ia melihat Rasulullah SAW mengusap atas kedua khufnya, ia ditanya apakah hal itu beliau lakukan sebelum ayat Ma'idah setelahnya. Ia menjawab, tidakkah aku masuk melainkan setelah turun Al-Ma'idah. Hadis ini sahih. Ia menunjukkan bahawa dia telah diturunkan ayat ini ataupun perbuatan Nabi SAW tentang penyapu atas khuf itu adalah selepas Al-Ma'idah. Jadi membatalkan akan hujah mereka sebenarnya. Adapun mengenai hadis-hadis ta'lim, pengajaran wuduk Rasulullah SAW kepada sahabat, tidak terdapat padanya yang bertentangan dengan diperbolehkan mengusap atas kedua khuf, kerana semuanya terjadi pada orang yang tidak mengenakan sepatu. Maka dalil mana yang menafikannya? Jadi tak boleh mereka kata, tapi Nabi tak ajar. Nabi semua ajar tentang wuduk itu semua basuh-basuh dengan kaki. Tak ada pun tentang apa? Tentang menyapu atas khuf. Macam mana pula? Ini menunjukkan bahawa Nabi tak ajar akan menyapu atas khuf, kerana semua orang yang buat pada waktu itu adalah membasuh. Jadi kita kata hujahnya pun salah. Kenapa? Kerana kita katakan menyapu atas khuf adalah untuk orang yang memakai khuf pada ketika dia nak berwuduk. Tapi kalau ketika dia nak berwuduk dia tidak memakai khuf, maka kewajipan dia adalah membasuh. Jadi kita tak ada percanggahan. Yang menampakkannya percanggahan adalah mereka yang mengatakan demikian. Jadi sebenarnya tak ada percanggahan dalam hadis tersebut, kerana hadis tersebut tak menerangkan pun pada sahabat keadaan mereka tak memakai sepatu ke atau tidak memakai sepatu, yang mana kita boleh mengambil bahawa Nabi SAW tidak memakai sepatu sebab itu Nabi SAW tidak disebutkan dia telah membuka khufnya untuk dibasuh. Tidak mengatakan demikian. Kalaulah hujahnya adalah seperti itu, baru kita ada kuat. Tapi tidak demikian. Kita menunjukkan bahawa ianya tidaklah menunjukkan bahawa ada penafian terhadap memakai apa, menyapu atas khuf. Jelas yang ini? Okay. Dan berdasarkan pendapat yang mengatakan bahawa ayat Al-Maidah dibaca dengan jar, yang ini lafaz wa arjulikum diatafkan kepada lafaz biru'usikum, berarti mengusap kaki diatafkan kepada mengusap kepala, sehingga hal itu berlaku pula dalam mengusap khuf. Dan mengusap khuf telah ditetapkan berdasarkan as-sunnah dan al-Quran, dan ini adalah alasan terbaik bagi yang membacanya dengan jar. Jadi itulah jawapan bagi yang mengatakan kalau mereka berhujah bahawa yang jar itu maksud disapu itu adalah dalam menyapu akan khuf. Hujah bagi mereka sebenarnya. Jadi jika hal ini telah diketahui, maka mengusap khuf bagi yang membolehkan memiliki dua syarat. Pertama, seperti yang disyaratkan oleh hadis, iaitu memakai keduanya setelah dalam keadaan suci. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Ini ingat kita. Jadi kita hujah kita ialah pertama kerana Nabi masukkannya dalam keadaan dia bersuci. Yakni dengan memakai keduanya sedang orang tersebut telah bersuci dengan sempurna dengan berwuduk dan menyempurnakan wuduknya, kemudian memakai keduanya, maka jika setelah itu dia berhadas kecil diperbolehkan baginya untuk mengusap keduanya. Berdasarkan bahawa yang dimaksudkan dengan tahiratain keduanya suci adalah bersuci dengan sempurna. Ada yang berpendapat bahawa maksudnya adalah suci dari najis. Pendapat ini diriwayatkan daripada Daud dan akan disebutkan hadis-hadis yang menguatkan pendapat pertama. Kedua, khuf yang dimaksudkan di sini adalah khuf dalam keadaan yang sempurna, kerana itulah yang dapat difahami ketika disebutkan secara mutlak, iaitu menutupi lagi kuat, dapat menghalangi menyerapnya air dan tidak sobek, tidak koyak. Maka tidak boleh mengusap yang tidak menutup kedua mata kaki, mana buku lagi itu mestilah tertutup, dan bahagian yang sobek di mana tempat yang wajib ditutup itu nampak. Dan diisyaratkan khuf tidak boleh terbuat dengan dianyam kerana tidak dapat menghalangi meresapnya air, dan tidak boleh mengusap sepatu curian kerana wajib dicopot, wajib ditanggalkan. Ini kita ada dasarnya, dasar kita akan terangkan nanti tadi. Selanjutnya hadis Mughirah di atas tidak menjelaskan cara mengusap dan ukurannya serta tempatnya, akan tetapi akan jelaskan hadis berikutnya. Jadi kita kata tahap pertama, syarat yang tadi yang kedua, dia menerangkan bahawa ianya perlu sempurna. Syaratnya juga bahawa dia mengatakan tak boleh dianyam, maknanya tak boleh jadi macam stokin ataupun kait sebagainya. Kenapa? Kerana dia akan menyerap air tersebut. Adakah ini sebagai illah yang muasirah? Ini kita punya hujah sekarang, kita punya perbincangan. Illah muasirah ni ialah sebab yang berkesan untuk datangnya hukum membolehkan atau tidak. Daripada dalil yang telah diterangkan tadi, bahawa menunjukkan kepada kita bahawa ianya tidaklah menunjukkan bahawa pertama, khuf yang dipakai Rasulullah SAW itu tidak ada koyaknya. Kedua, kita katakan di situ bahawa ianya tidak bermakna juga bahawa apa yang seakan atau kita menghalang pengkiasan kepada selain khuf. Mana kalaulah dikata yang disarung kepada kaki juga. Kerana dasarnya illahnya adalah sekiranya dimasukkan secara suci. Jadi dengan itu kita kata illahnya mu'asirah ke tidak, kita akan dapati bahawa Ibn Taymiyyah rahimah ta'ala menerangkan bahawa khuf yang kita disyariatkan untuk menyapunya juga boleh dikiaskan kepada yang selain daripadanya, atau sehingga khuf yang kita pakai itu adalah khuf yang robek, yang koyak. Kerana apa? Kerana sudah tentulah kalaulah pemakaian khuf ini, sudah tentu di antara sahabat ada yang koyak-koyak kerana keadaan sahabat, kedhaifan sahabat dan bagaimana perjalanan jauh dan sebagainya, menunjukkan bahawa akan wujud di situ juga kekoyakan yang mungkin dijangkakan, yang mungkin diandaikan. Kenapa? Kerana keadaan waktu tersebut. Dan kalaulah Nabi SAW tidak menerangkan dalam waktu tersebut berkaitan caranya mesti begini, tak begini dan begini, maka dengan itu kita katakan Nabi SAW telah mengumumkannya. Kalau diumumkan, maka tak boleh dikhususkan melainkan dengan dalil. Jadi kita katakan di sini bahawa kalaulah dalam dasar tersebut seseorang yang mengatakan tak boleh syaratnya begini, kita kena minta dari ke dalil. Jadi dasarnya adalah sumakhuf. dan sehukum dengannya dan sewaktu dengannya, kalau kita lihat bahasa Malaysia. Kita kata kenapa? Kerana perlu kita katakan demikian. Kalau tidak, nanti kita akan dapati bahawa kita telah datangkan syarat tambahan. Sebab itu Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, selagi tak ada dalil, maka kita katakan tak boleh seseorang pun hujah itu sebagai syarat. Kerana syarat adalah tambahan sifat kepada apa yang kita ingin katakan boleh atau tak. Jadi dengan tambahan sifat ni, maka perlu ada tambahan dalil. Kalau tak ada dalil, maka balik kepada asal, balik kepada umumnya. Sebab itu dasar yang paling terasa selamat. Kerana dasar ini dasar yang penting. Kalau tak dilakukannya, kita akan dapati bahawa kita akan meringankan semua. Kita letakkan syarat tanpa kita ada sebab untuk meletakkan syarat tersebut, atau kita tak letakkan syarat ikut dalil yang telah ditentukan. Jadi dengan itu kita katakan tak boleh. Jadi kita katakan kalaulah misalnya demikian, kita ada dasar yang mana kita kata Nabi SAW, la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tak boleh Nabi SAW melambat-lambatkan penerangan sekiranya waktu telah diperlukan untuk diterangkan. Kalau waktu itu kita kata tak diperlu, sahabat-sahabat ada yang kayu kasutnya ataupun khufnya yang koyak atau sebagainya, kita kata daripada dalil yang kita sebutkan ini tak menunjukkan bahawa Nabi SAW meletakkan syarat. Kita akan datangkan dalil yang lain juga, tak ada pun Nabi menyebutkan syaratnya mesti tak boleh koyak dan sebagainya. Jadi kita kata dasarnya itu adalah kuat juga untuk kita kata umumnya semua jenis yang dipasarung kepada kaki. Wallahu ta'ala. Dan juga dengan dalil yang lain akan kita datangkan bahawa jawrabain disebutkan dalam hadis. InsyaAllah kita akan sebut. Daripada hadis yang datang tambahan daripadanya, dan bagi imam yang empat kecuali Nasa'i, bahawa Nabi SAW mengusap bahagian atas khuf dan bahagian bawahnya. Jadi daripada apa yang dalil telah kita datangkan, bahawa Nabi SAW telah membasuh menyapu ke atas kedua khufnya. Dan menyapu ke atas dua khufnya ini tidak dijelaskan dalam hadis yang pertama. Jadi kita lihat ini hadis yang kedua ni datang penambahan riwayat. Jadi adakah yang dimaksudkan ini sapu di atas dan di bawah? Soalan. Ini hadis ni. Tapi hadis ni ada kedhaifannya. Jadi macam mana kita gunakan tak? Kalau ikut Imam Ahmad, dia kata kalau lebih baik kita gunakan hadis dhaif daripada kita menggunakan pendapat sendiri. Dia kata demikian. Tapi kita letak dhaif yang kari maudhu' lah. Maknanya dhaif yang boleh kita tak ada. Tapi kita katakan di sini bahawa dasarnya untuk kita gunakan hadis dhaif tidak bertepatan, kerana akan ada hadis yang lain yang kita akan sentuh nanti. Hadis Ali radhiyallahu an yang menunjukkan bahawa menyapu sapuan yang disyariatkan bukanlah di bawah tetapi hanya di atas. Dan hadis yang lain juga akan kita letak, akan datangkan, masah ala zahirihima, maknanya membasuh atas ke atas zahirnya sahaja. Kalau yang bawah telah jadi batin kerana dia telah dipijak. Jadi dengan itu kita kata, dengan itu kita perlulah memahami dalil bukan hanya satu saja wajahnya. Kita harus mengumpulkan dalil barulah jadikan sebagai pendapat kita. Tafsir hadis yang difahami daripada ucapan penulis dan bagi imam yang empat al-ba'arba'ah, bahawa Nabi SAW melainkan Nasa'i, bahawa Nabi SAW mengusap bahagian atas khuf dan bahagian bawahnya. Pada sanadnya terdapat kelemahan yang menerangkan bahawa tempat yang diusap adalah bahagian atas dan bawahnya, akan disebutkan yang berpendapat demikian. Tetapi telah mengisyaratkan akan kelemahannya, telah menjelaskan segi kelemahannya dalam At-Takhlis, dan bahawa para imam hadis telah melemahkannya dengan Mughirah ini. Demikian pula telah menerangkan tempat yang diusap. Hadis yang bertentangan hadis Mughirah ini adalah hadis berikut yang kita akan sentuh, dan hadis ini adalah hadis yang sanadnya hasan yang harus diutamakan daripada yang telah kita datangkan tadi kerana dhaif sanadnya. Nah, jadi kita tak pergi padanya, kita hanya sekarang kita pergi pada faedah yang akan ada, yang kita dapat, yang kita meraih daripada hadis ini. Daripada apa yang kita dapati daripada hadis ini, kita dapati bahawa seseorang yang ingin, atau kita kata dalil ini menunjukkan bahawa diperbolehkan seseorang itu menyapu atas khufain, kerana dengan dalil yang telah didatangkan hadis yang mutawatir, dan menyapu ke atas keduanya bagi mereka yang memakai keduanya ada lebih utama daripada dia membasuhnya. Boleh tengok ayat satu Manakala bagi mereka yang tidak memakainya adalah lebih utama dia membasuhnya. Jadi kita kata dasarnya adalah, pertama kita katakan, kalaulah orang seseorang memakai khuf, kita kata padanya lebih utama kamu menyapunya daripada kamu menanggalnya dan membasuhnya. Kalau mereka yang tak memakai khuf, adalah lebih utama kamu membasuhnya daripada kamu sekarang nak apa, kamu sekarang ini membasuh atau memakainya. Sedangkan kita kata memakainya ada syarat, ya. Mungkin dia dah ada wuduk lagi misalnya. Dia kata, nanti nak ambil wuduk nak apa? Nak pakai. Jadi kita kata lebih utama bagi mereka yang tak pakai khuf adalah dengan membasuhnya. Bagi mereka yang memakai khuf adalah menyapunya. Jadi kita kata tak, bukan bermakna sapu khuf bagus. Mana bagus semua orang sapu, nak wuduk je cari khuf. Ataupun sebaliknya, kalau membasuh bagus, maka semua yang pakai khuf ini kan apa, kita kata rukhsah azimah lebih bagus. Kita katakan tak semua rukhsah adalah lebih ringan atau lebih rendah mutunya daripada azimah. Kita kena ingat, rukhsah bagi yang kita lihat merupakan kelemahan-kelemahan kita, adalah kita katakan utama kita balik pada azimah. Misalnya, kalau seseorang kita lihat dia dibenarkan untuk makan apa binatang yang tak boleh dimakan, kita kata azimah di sini afdal ke rukhsah? Kita kata azimah lebih baik. Tapi kalau dah tak mampu boleh mati, kita kata rukhsah lebih baik. Begitu juga kita kata. Tapi kalau kita kata pula misalnya sebagai solat dalam keadaan musafir, kita solat qasar, mana lebih utama, kita itmam ke kita qasar? Qasar, kerana qasar itu adalah yang telah Nabi tunjukkan, dan Nabi tak pernah sekali dalam musafir dia itmam. Bahkan ulama mengatakan bahawa rukhsah qasar itu wajib, kerana dalam hadis Aisyah radhiyallahu an bahawa mengatakan aslu salah raka'atin uqirrat fi safar wazidat fi hadar aqama qalat hiya radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahawa asal solat adalah dua rakaat telah dikekalkan dalam safar dan ditambah dalam khabar, dalam mukim. Seorang yang mukim ditambahkan. Jadi itu kita lihat asal daripada solat yang sebelum datangnya pensyariatan tentang solat zuhur, asar, isyak misalnya. Maka asal solat ni semua dua rakaat. Lalu Nabi Aisyah mengatakan dia dikekalkan dalam qasar. Menunjukkan qasar itu balik pada asal. Jadi kita kata itu bukan rukhsah yang kita katakan yang menunjukkan lebih rendah dari mutunya daripada azimah. Begitu juga misalnya yang ini. Jadi sebab itu dia merupakan rukhsah Allah Ta'ala, ini merupakan sedekah Allah Ta'ala. Dan Allah suka melihat hamba-hambanya ini mendatangi rukhsahnya sekiranya mereka boleh, mereka diberikan rukhsah tersebut. Jadi dengan itu kita katakan kalau ada rukhsah kerana kita dapat rukhsah tersebut, ambil, tak masalah. Tetapi kalaulah lebih dalam masalah-masalah yang kita katakan sebagai contoh, mungkin kita boleh mengelakkan daripada menjamak, rukhsah kan, kita boleh solat pada waktunya, lebih afdal solat pada waktunya, tak perlu jamak. Melainkan kalau kita dalam keadaan safar, dalam keadaan betul-betul masyakah dan sebagainya. Jadi itu adalah masalah yang kita katakan tentang azimah dan rukhsah. Daripada apa yang telah kita dapati juga adalah bahawa kita dapati bahawa kebolehan untuk menyapu ke atas khuf ini meninggalkan daripada menanggalkannya adalah menunjukkan bahawa ianya lebih afdal kalau dalam keadaan kita memakainya. Maksudnya kita terus menyapunya dengan tanpa kita menanggalkannya. Dan daripada ini juga kita dapat beberapa faedah. Daripada illah ini kita dapati bahawa dia dapat tiga hukum atau tiga faedah. Yang pertama ialah kita dapati bahawa hati ini tenang dalam melihat hukum tersebut, dan kita akan cenderung dan juga senang dalam melaksanakannya. yakni hukum dalam melaksanakan menyapu atas khuf tersebut. Dan begitu juga menunjukkan akan ketinggian syariah Islamiah ini, bahawa di situ menunjukkan bahawa sesuatu hukum itu didatangkan dengan illah dan hikmah. Bukan kita katakan atas dasar yang tidak ada sebab. Dan kita tahu bahawa setiap daripada apa yang diperintahkan Allah ini semuanya adalah daripada hikmah yang Allah mengetahuinya. Dan ada illah yang mana Allah telah tetapkannya, yang mana kita harus yakini bahawa tidak ada sesuatu perintah pun dengan sia-sia. Kedua, kita dan ketiga, kita lihat bahawa sesuatu hukum, hukum ini juga dapat menunjukkan kepada kita bahawa apa yang seperti dengannya juga boleh datang dengan illah yang sama, boleh didatangkan hukum atau mengambil hukumnya juga. Seperti kita katakan tadi, kalaulah misalnya jawrabin dan sebagainya. Dan daripada hadis ini juga kita dapati bahawa berwuduk di depan manusia, orang ramai, bukanlah menafikan adab-adab yang umum. Ada orang lihat kita kalau berwuduk di geli-geli gitu kan. Kita kata sebenarnya bukan satu kurang ajar ataupun kurang adab. Sebagaimana kalau dia basuh mukanya, sebagaimana kalau dia basuh tangannya, kita cuma basuh lebih daripada itu. Dan kita tambahkan sedikit. Itu kita kata kenapa kamu hendak merasakan bahawa ia satu kurang adab dan sebagainya. Sebenarnya kita kata tidaklah, tidak menafikan adab yang umum. Maknanya kalau orang lakukan hadapan khalayak pun, kita tak bolehlah merasa malu. Takut nanti orang cakap tak ada adab, nak basuh kaki, nak ini, kita tak boleh. Itu semua kita ada syubhat atau was-was yang didatangkan oleh syaitan, sehinggalah kita tak berwuduk depan orang. Daripada hadis ini juga dapat kita dapati bahawa dalam berwuduk boleh dibantu. Dalam berwuduk boleh dibantu. Dengan dalil ini dan juga dalil yang lain menunjukkan bahawa dalam kita berwuduk boleh orang boleh mewudukkan kita juga. Di samping membantu perkara-perkara ini juga boleh mewudukkan, sebagaimana dalam satu hadis yang mana Nabi SAW diwudukkan oleh sahabi. Baik. Begitu juga keboleh ataupun menunjukkan bahawa kita boleh menggunakan khidmat bukan hamba. Kalau zaman dahulu orang yang khidmat selalunya hamba kan. Tapi hatta bukan hamba untuk berkhidmat atau kawan atau sebagainya, kita lihat yang menjadi kita punya teman dan sebagainya boleh. Sedangkan kita lihat yang yang berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Mughirah bin Syu'bah, dia adalah di antara pembesar rumah daripada kabilah Thaqif. Dia masih berkhidmat. Jadi menunjukkan di situ bahawa untuk orang-orang ini, orang-orang ini berkhidmat kepada alim ulama atau sebagainya tidak ada masalah. Dengan syarat dengan tidak sampai ghulu dalam melakukannya. Ghulu mana apa? Melampau, kita kata. Ada tu kalau nak pergi mana-mana, dia dah belum bagi apa, orang belum datang kat depan ni, dia dah kaki dah gini. Sampailah orang kejar, buka kasut dia. Dia dah boleh buka kasut sendiri kan. Kerana apa? Dan juga kita lihat dalam ghulu dalam melakukan ini, sehingga kita menginginkan sangat orang menghormati kita. Kerana dia sebenarnya, kita lihat satu ketika Imam Ahmad mengatakan pada orang yang membuntutnya, dia dikatakan bahawa kenapakah kamu melakukan ini? Ini mengikuri aku. Kerana dia katakan bahawa fa innahu madhillatun litabi' wa fitnatun lilmatbu'. Dia kata ini ada penghinaan bagi orang yang mengikuti membontot, dan juga sebagai fitnah bagi yang dibontot, yang diikut. Kenapa? Dia akan rasa masya-Allah, tengok di belakang ni banyak orang belakang dia. Sampailah dia rasa bahawa dah kedudukan dia dah lain. Itu 10 tahun lepas. Sekarang lain, dah lain lik dan lain, dah lain apa, lain kadar, kita kata. Di sini kita kata dah sampai pun kepada kewalian dan sebagainya. Kita kata ini adalah satu musibah yang timbul, fitnah yang datang, yang seharusnya dielak oleh setiap, kita kata, alim ulama, setiap orang-orang yang berkedudukan dan sebagainya, agar tidak mengejar pada perkara ini. Kalaulah hati kita sedih, orang tak hormat kita, tak bangun untuk kita, tak salam kita, cium tangan, cium kepala, cium badan dan sebagainya, maka kita kata ini adalah musibah. Maknanya kita dah rosak sebenarnya. Dari sudut apa? Dari sudut kita telah menginginkan mengejarkan perkara tersebut. Ini adalah di antara juga ulama menamakan sebagai syahwan, syahwah khafiyah, sebagai syahwah yang tersembunyi. Dia tak nampak. Itu rupanya sekejar riasah. Kita kata kita tak mula, tak maulah kita apa? Riasah, tak maulah kita ke depan, tak maulah jadi ketua dan sebagainya. Tapi kenapa nak suruh kita diri dan sebagainya? Jadi kita kata ini adalah masalah. Saya pernah sekali itu ada seorang antara asatiza yang agak mapan datang, saya duduk, saya ikut hadis Nabi SAW bahawa Nabi larang tidak boleh bangun untuk orang dalam keadaan kita menghormatinya atau memuliakannya. Jadi dengan itu apabila saya duduk, saya salam, yang lain berdiri, lalu dia berkata kepada saya, tidak hormat dan tidak beradab. Saya kata, saya tidak mengingkari apa yang dia buat, jadi dia jangan ingkar saya buat. Kerana saya buat ini dari atas dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepatutnya saya yang ingkar beliau kerana beliau buat melanggar perintah Nabi. Jadi sebab itu kita katakan dalam masalah ini, kita katakan masalah yang perlu difahami bahawa kita tak mau jadi sebab fitnah bagi manusia. Kita kalau boleh tak ada masalah menghormati seseorang, tapi jangan sampai membantu dia sampailah dia merasakan dirinya ni telah sampai pada darjat yang kita kata tidak mahu kita rasa dia sampai itu. Dengan itu perlu kita mengambil perhatian agar kita tidak membantu dalam perkara seperti itu. Tidak bermakna jangan nampak ustaz pun pandang tidaklah. Maknanya kita kata hormat dengan kadarnya. Tak ada masalah kalaulah misalnya cium kepala, cium tangan sikit, kita tak masalah kerana kita kata, tapi janganlah sampai hulu dalam melakukannya. Cium tangan je ni, kita kata okeylah, kerana ada sebagian ulama pun membenarkannya, masyayikh. Cuma kita kata yang baiknya ialah kita cium kepala lah sebaiknya, kerana kita lihat kepala lah tempat yang dimuliakan, jadi kita cium kepala pun agak mulia lah. Cuma kita katakan dari sudut untuk kita membuntut, berkhidmat dengan apa, dengan cara yang kita kata ta'asub dan sebagainya, jangan. Wallahu ta'ala. Daripada dalil yang telah kita pelajari juga bahawa kita dapati perlulah kalau kita mempunyai orang yang berkhidmat kepada kita, tak kira siapa, isteri ke, anak-anak ke, khadim ke, sebetul-betul khadim yang berkhidmat dengan kita, pekerja kita sekalipun, kalaulah melakukan sesuatu kesilapan, hak kita adalah untuk mentaujih dia, untuk mengarah, menunjukkan dia jalan yang betul, mengajarnya ataupun mendidiknya, untuk menasihatinya agar kefahamannya tidak silap, agar dia dapat ilmu yang betul dan sebagainya. Okey, ini kita kata adalah dasar. Selepas itu Nabi SAW telah menerangkan pada waktu tersebut agar sahabat itu mengetahui kenapakah dia tidak dibenarkan. Dan kadang-kadang larangan perintah yang tanpa disedatangkan dengan sebab menyebabkan salah faham pula. Kalau kita kadang-kadang da'huma, tinggalkan dia kedua. Kita datanglah, wah kenapa ni? Nabi benci aku ke? Kan? Jadi Nabi SAW mendatangkan juga kerana kita katakan bahawa Nabi SAW selalunya membantu sahabat-sahabat supaya mengelakkan daripada datang syaitan mewaswaskan mereka juga. Kita kisah bagaimana Nabi SAW pada waktu dia i'tikaf, dia menghantar isterinya Safiyah keluar kan, lalu datang dua orang sahabat bertemu dengannya, lalu dia kata ala rislikumah perlahan-lahanlah berlalu, sesungguhnya bersama ku ini adalah isteriku. Maka sahabat berasa tak mengeluarkan kata yang kagum, ya takkan kami nak mengatakan kepada mu ya Rasulullah selain ini eh? Maka seolah begitulah. Lalu Nabi SAW mengatakan bahawa syaitan yajri baina Adam majraddam, syaitan berjalan dalam perjalanan manusia, perjalanan pembuluh darah. Jadi kita ada, dia boleh masuk dalam macam-macam perkara, dia boleh datangkan syubhat ataupun kalau kita kata kita tinggalkan daripada mawatinur riba. Mana mawatinur riba? Bermakna kita tinggalkan daripada tempat-tempat ataupun situasi-situasi yang boleh menyebabkan kesangsian, menyebabkan fitnah, menyebabkan orang kata-kata. Kalau kita berjalan dengan anak saudara perempuan misalnya, nyorekkan mata air mana ni? Alhamdulillah ni anak saudara saya, cerangkan. Kenapa? Agar dia tahu bahawa kita berjalan dengan mahram kita sendiri. Kadang-kadang tengok bahaya eh? Ustaz dah masuk apa? Kategori apa? Golongan apa yang hantar kata? Pergi apa, batang. geng geng apa, poligami dia kata. Ala kulli hal, masalah ini penting. Kalau tidak akan berlaku, kita kata masalah-masalah yang tidak apa diingini. Jadi kita hilangkan daripada mautinship riba, kita datangkan sebab-sebab. Agar kalau kita tegur seseorang pun dengan sebab. Kalau kita bermidas seseorang pun dengan sebab. Kalau kita membetulkannya pun dengan sebab. Jadi kena itu orang tahu bahawa urusan, kalau kita biasa dengannya, kalau tidak terberi sebab pada satu ketika pun, orang akan tahu kita ada sebab. Ha? Dia masuk aja tak masuk aja bukan hak kita. Itu yang masalah dasar. Kita itu masalah dasar, eh. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Mana asal tu dia tak yakin. Dia tak ada dasar bahawa setiap kata-kata orang Islam sebenarnya semuanya benar. Sebenarnya kita ambil itu. Siapa orang-orang yang beriman berkata-kata sebenarnya benar? Kerana sebenarnya orang yang beriman tak akan berbohong. Betul tak? Kalau dia berbohong, itu antara dengan Allah. Tapi sebenarnya kita lihat, orang yang beriman sebenarnya tak berbohong. Jadi dasar kita adalah setiap orang yang beriman berkata sesuatu, membuat pengakuan sesuatu adalah benar. Jadi kita kan ambil begitu. Jadi kalau ada sanksi, mana kita kata dia masalah. Syaitan telah menguasai dia. Walaupun dia bergurau, kita jangan. Nanti bergurau ni, betul juga nampak macam lain je. Aku dah cakap gini, dia bergerak macam-macam. Ada boleh. Kita kata jangan. Jangan kerana apa? Kerana akan mendatangkan fitnah kepada kita. Lepas tu kita kata baik, kita sangka baik kepada orang. Kerana kalau tak kita sangka baik, kita akan didatangkan dengan syubat-syubat, hasutan-hasutan, sehinggalah yang baik itu akan menjadi buruk. Wallahu ta'ala alam. Dengan itu kita akhirkan dars kita ni dengan kita membuka soalan seketika. Wallahu ta'ala. Silakan. Ketika kita sedang duduk, tiba-tiba ada orang datang kepada kita. Jadi kita ulang balik soalannya, jawapannya. Bahawa sekiranya kalau kita, orang yang kita nak bangun untuknya itu adalah orang yang memerlukan bantuan kita, kerana bangunnya kita adalah untuk membantunya, orang yang datang dari jauh, orang yang musafir sebagainya, kita tak ada masalah bangun untuknya. Tetapi kalaulah pula dianya adalah orang yang datang, kedudukan yang kita bangunnya atas dasar penghormatan kemuliaan, kita kata adalah baiknya kita tidak melakukan demikian. Kerana di situ ulama telah berkhilaf adakah dia makruh atau dia haram dalam masalah ini. Dan walaupun Imam Nawawi dan sebagainya mengatakan dia adalah makruh, tapi larangan itu kita tahu bahawa asalnya adalah membawa kepada pengharaman. Dan tidak ada sarif yang menunjukkan bahawa dibenarkan. Bahkan Nabi SAW dalam melarang perkara tersebut agak jelas bahawa dia melarang ini. Dan begitu oleh begitu kita katakan bahawa kalaulah dengan hajat keperluan makcik ataupun pakcik datang kepada kita, kita bangun tak masalah. Kita tahu bahawa dia bukanlah kita nak hormat muliakan dia, tapi kita nak bantu dia ke jalan susah dan sebagainya. Tapi kalaulah dia memang misalnya orang-orang yang ternama, orang-orang yang kita ustaz-ustaz yang kita nak memuliakannya, kita kata elakkan. Kenapa? Agar kita tidak melanggar akan larangan Nabi SAW. Kalaulah perlu hanya untuk bangun agar untuk mudah bersalaman, kerana tempatnya misalnya awak kat ujung sana nak salaman saya susah, saya pun kita membangun atas untuk salam gitu, tidak ada niat untuk pemuliaan dan sebagainya, tak ada masalah. Jadi dengan itu kita perlu kadarkan dan tak boleh mengumumkan langsung siapa bangun, dan ia bergantung kepada maqasid pertama, pada maksud-maksud orang yang bangun. Dan juga kita lihat perkara maksud-maksud orang yang bangun, kita harus dengar lah. Kalau orang tu kata bukan untuk mulia sebagainya, jangan kita terus, tak, engkau bangun mesti untuk mulia, habis kau, tak boleh. Jangan gaduh. Kalau dia kata demikian, itulah dia punya hak untuk dia kata. Kita harus meyakini. Cuma kita untuk kita lakukan selaku kita, misalnya pengingkaran untuk orang lain, kita kata elakkan. Kenapa? Kerana masalah ni ada khilaf berkaitan dengan makruhnya ataupun haramnya. Tapi untuk kita lakukan, kita kata elakkan, kerana kita tahu bahawa di antara larangan itu adalah membawa juga pada jalan yang kita tidak mahu, dan juga sebagai kita membantunya agar tidak dia gulu atau tidak dia terfitnah dengan pemuliaan yang begitu banyak daripada kalangan manusia kepadanya. Jadi sebab itu kita lihat ada satu ketika saya pernah lihat Syekh Atiyah Muhammad Salim, Atiyah Salim, dia dalam nak pulang daripada mengajar selepas Isyak, ada satu orang salam cium badannya semua, lalu dia terus tolak orang tu, peranjak orang tu, dia apa, dia marah gitu. Kenapa? Dia kata kerana dia, pernah mana kamu dapat ni? Walaupun kita lihat menunjukkan kepada kita bahawa pertama sekali dalam kita bersalaman, dia bukan dasarnya adalah sebagaimana yang orang mengatakan kita ambil berkat alim ulama sebagainya, tak ada. Yang kita diminta untuk mengambil berkat adalah dalam perkara-perkara yang Allah perintahkan. Dalam menghormati ulama kita kata boleh, tapi dalam melakukan mengambil asarnya kita kata tidak. Asar yang boleh diambil berkat daripadanya adalah hanyalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Mana kisah bekas-bekasnya hanyalah daripada Nabi sahaja. Selain daripadanya tak boleh, kerana tak sabit ada keberkatan. Nampak aja ada berkat, masya-Allah dia alim besar. Rupanya kita tak tahu keadaan dia di sisi Allah Taala. Jadi tak boleh kita putuskan orang ni ada berkat. Tapi kalau Rasulullah, kita tu boleh confirm. Dan memang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keberkatan semuanya. Sebab tu sahabiah apa atau Aisyah radhiyallahu anha beliau nak ruqyahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tangan Nabi sallallahu untuk diruqyahkan juga. Dia baca tapi letak tangan Nabi, kerana tangan Nabi lebih berkat. Jadi dengan itu, sebab tu sebahagian ulama mengambil bekas-bekas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara Imam Ahmad misalnya punya rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digunakan untuk syifa ataupun untuk mengubati orang-orang sakit sebagainya. Jadi kita kata di situ menunjukkan bahawa ini, kalau yang ini keberkatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asarnya kita kata tak masalah, kerana telah sabit memang ada keberkatan. Sebagaimana nabi-nabi yang lain, sebagai nabi, sebagai contoh misalnya Nabi Isa alaihissalam bila mengatakan bahawa qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, menjadikan aku sebagai orang yang berberkat, memberi apa, mubarakan sebagai penuh berkat di mana aku berada. Jadi menunjukkan sabit, menunjukkan Nabi mempunyai keberkatan. Jadi kalau Allah memang Nabi memiliki keberkatan, kita ambil keberkatan dari Nabi, tak masalah. Tapi untuk kita katakan fulan fulan bin fulan fulan bin fulan ada keberkatan, apa dalil kita dapat? Wahyu mana kita dapat yang menunjukkan orang ini ada keberkatan? Jadi kalau kita ambil keberkatan hanya untuk penghormatan pemuliaan kepada ulama, tak masalah, ambil ibadah tu. Tapi bukan dengan bekas-bekasnya. Dia dah minum, dah muntahkan misalnya, minum. Dia minum elu dah. Sebab ada kisah kan? Baru sekarang keluar. Ada kisah tu dia keluarkan. Saya pernah tengok satu, saya pernah pergi ke Mekah satu. Semasa saya di Mekah, pergilah ziarah kawan-kawan yang belajar kat sana, kat atas bukit-bukit sebagainya. Jadi dia bawa satu kami ke satu tempat, Syekh dia. Dia bawa duduk situ, kami pun duduk. Lepas tu Syekh dia baca apa-apa, bawa datang air, dia kasih, nak minum kan untuk kita minum. Rupanya dia ambil, lepas tu air tu sebenarnya dia tuang satu bekas. Dia baca, dia tiup, dia tuang balik. Dia suruh kita minum. Saya tak minum. Tapi akulah kita katakan bahawa ini menunjukkan bahawa dari dasar ini tidak ada keberkatan. Kita tak akan mempercayai bahawa ada keberkatan pada individu tertentu daripada sudut asar bekas-bekasnya. Tetapi kita kata kalaulah sabit dengan wahyu, kita kata kita yakini. Nah. Bagaimana pula kalau yang tetap ada orang perintah macam mereka menghadap raja ke, kita menghadap raja ke, dekat mahkamah ke, hakim masuk pula, bangun, kita bangun. Okay, kalau dah itu terpaksa, kalau tak kena saman, kena masuk jail, itu dah masuk terpaksa lah. Masuk terpaksa. Maknanya kita kalau boleh mengutarakan pendapat kita dan kita ada kena temudarat sebagainya, itu kata boleh kita lakukan. Tapi kalau kita temudarat, kita lakukan atas dasar keterpaksaan, itu masuk dalam bab darurah. Tapi dengan sekali, dengan sedikit pun tidak kita mengagungkan mereka. Dengan sedikit pun tidak mengagungkan. Sebab bagaimana kalau kalimah syirik, kalau kita disuruh untuk mengatakannya, kalau tidak kita akan dibunuh atau sebagainya atau mengalami kemudaratan, kita dibenarkan untuk mengatakan dengan hati kita mutmain bil iman. Jadi kita hati kita mutmain bahawa kadar kita dengan dia sama di sisi Allah, hanyalah mereka yang lebih bertakwa, lebih utama lagi. Wallahu ta'ala. Sama, kita dari sudut kena tabik dan sebagainya. Kita kata itu masalah tu tak boleh dielak, kerana dia adalah kita katakan apa, protokol ataupun syarat-syarat ataupun kita kata undang-undang yang kita kata susah nak langgari dan sebagainya. Dengan itu kita lakukan. Wallahu taala. Ada lagi? Tengok. Kalau kita kata sapu, sebenarnya kalau kita lihat sapu, wamsahu wa arjulakum, kan? Jadi sebagaimana kita sapu wamsahu biru usikum, kalau mereka kata wa arjulikum, sama hukum dengan biru usikum, yang biru usikum bi itu tabi'i dia sebahagian, maka sapu pun sebahagian. Kita kata tak sahihlah kuat, hadis ni tak kuat. Mana dalilnya tak kuat? Kenapa? Kerana bi itu bukanlah bi tab'idiyah sebenarnya. Jadi itu bukan tab'idiyah. Jadi dengan itu kalau kita dah katakan bukan bi itu bukan tab'idiyah, maka hujah untuk menggunakan sebah kita lah. Tapi kita kata kita gunakan jari apa tangan kita, kita sapu ke atasnya. Kebanyakan tempat, kebanyakan daerah yang di atas. Tak ada masalah. Kalau sebahagian tak kena tak kisah. Tapi kebanyakannya. Kenapa? Kerana kita lihat itulah kadar yang kita selalu mampu untuk tak kenalah kita sapu gelap gilap ke semua, tak, tidak benar macam. Untuk sapu kita tidak. Kita kata sapu guna tangan. Mana boleh pakai adik Cina. Okey, di sini sebagian mengatakan ada dari surat itu ada menunjuk, mengatakan atas ke bawah. Tapi kita lihat daripada yang apa yang yang sebagaimana saya mengatakan di arah daripada begini. Kita atas bawah atas. Okay. Tapi kalau orang melakukan ke bawah daripada orang misalnya daripada sini ke bawah sini, adakah kita rasa tidak, kita kata sah. Cuma kita kata dari sudut ini adalah bagaimana kita lihat dalil tersebut, mana kita datangkan atas ke apa, daripada bawah ke atas ke sebelah atas ataupun ke bawah atas bawah. Ini masalah yang kita akan sentuh insya-Allah minggu depan insya-Allah. Kasut dan sepatu yang tak tutup buku lali, kebanyakan ulama mengatakan dia tak masuk dalam kategori yang boleh disapu khuf ni kerana terdedah. Dan masalah ini juga diberi orang yang memakai kasut seperti itu, khuf yang sesiapa yang terpaksa pakai khuf dalam dia berihram kerana keadaan yang mendesak, misalnya terpaksa pakai khuf tersebut, maka dia perlulah memakainya yang tidak lebih daripada buku, tidak apa, tidak melepasi buku lali. Jadi dengan itu boleh tak bila mengambil hukum sapu, kita kata dari dasar yang umum nampak tak boleh. Kita akan datangkan, kita akan datangkan dalil ataupun pandangan Syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam masalah ini supaya kita dapat lebih jelas lagi. InsyaAllah. Betul kan? Itu saja. Ada lagi soalan? Kalau tidak insyaAllah kita berkaitan dengan minggu depan hari Sabtu, saya akan confirmkan untuk kelas tersebut. Saya cubalah, kalau saya dapat baik besok saya confirmkan dengan mereka untuk saya tukarkan waktu ngajarnya pada hari Jumaat, kerana kelas saya selalu hari Sabtu, cuma sekarang kita boleh tukarkan hari Jumaat. Nampak pada dasar umum nampak okey lah, insyaAllah. Saya rasa kita rasa boleh lah, saya rasa tak salah. Ya, yeah? Okey, begitu juga kita akan menggunakan buku yang kita katakan maukif kita ataupun pendapat kita tentang ulama, perbezaan ulama. Macam mana kita lihat kita mengatasi ni? Bagaimanakah kita apabila terdapat misalnya khilaf, apa kita perlu buat? Ya, dengan ini kita apabila kita mempelajarinya, kita tahu bahawa apabila sesuatu khilaf itu khilaf yang mu'tabar. Kita dah terangkan khilaf mu'tabar dan tak mu'tabar, kan? Khilaf tadad dengan khilaf tanawu' dan sebagainya. Maka kalaulah khilaf itu khilaf khilaf yang mu'tabar, kita katakan bahawa dasarnya kita boleh, bukan kita boleh apa, kalaulah dia khilaf yang mu'tabar, kita bolehlah berapa, kita kata mengambil sikap yang kita lebih apa, lebih berlapang dada. Kerana apa? Kerana khilafnya adalah khilaf yang mu'tabar. Jadi dengan itu, kalaulah kita nak mengingkari sesuatu perbuatan yang kita rasa tidak tepat, kita perlulah memastikan bahawa orang tersebut, kalaulah dia berpendapat kepada satu khilaf yang mu'tabar, adalah lebih utama tidak diingkar seingkar-ingkarnya seperti dia melakukan satu perkara maksiat yang besar dan sebagainya. kerana sedangkan dia sedang beramal atau dia sedang mengikutinya sebagai satu agama yang perlu diikuti. Jadi dengan itu kita katakan perlu kita mempelajari bab ini agar kita dapat mempelajari adab-adab ulama di antara mereka, bagaimana kita juga dapat memahami bahawa ulama kalau berkhilaf bukan atas hawa nafsu, sebagaimana sebahagian akan mengatakan ni semua ulama-ulama ikut nafsu. Tak salahlah. Kerana apa? Kerana kadang-kadang kita lihat dasar mereka benar. Kan? Dan kita takuti apabila kita katakan demikian daripada mereka, kalau tak benar kita pula yang kena. Kita yang bersalah. Di sisi Allah kita telah lakukan satu perkara yang besar. Jadi dengan itu, sebab itu kita perlu mempelajarinya agar kita tahu jenis-jenis khilaf. Dan kita minta awak semua hafalkan poin-poin yang akan diterangkan. Jadi dia pembelajaran yang kita kata bukan saja baca habis, tapi akan diminta awak menghafalnya. Apabila dah minta awak, bukan hafal semua buku ni, tak. Poin-poin macam sebab-sebab khilaf. Apa sebab khilaf ulama? Ada satu begini, ada satu begini, begini. Jadi kita akan terang, kita minta untuk dihafal perkara tersebut. Setelah dihafali, insya-Allah awak akan lihat bahawa awak apabila datang khilaf, awak akan lebih tarayus. Tarayus awak lebih berhati-hati nak memutuskan satu. Awak akan kaji, awak akan, jadi dengan itu kita akan lebih beradab. Terutama apabila kita berhadapan dengan khilaf-khilaf yang kita kata memang ulama-ulama kita sendiri berkhilaf, misalnya di atas perkara yang tak boleh tidak dikhilafkan. Kenapa? Kerana daripada sudut dalil, dari sudut wajah yang kita lihat dan perspektif-perspektif tertentu. Jadi dengan itu kita perlulah mempelajarinya. Kita akan gunakannya pada setiap akhir bulan. Salah? Minggu yang terakhir pada bulan, sesuatu bulan, insya-Allah. Apa tajuk dia? Siapa pengarangnya dan buku ni dari mana boleh didapati? Masalahnya buku ini kalau nak bahasa Arab boleh download. Tapi bahasa Arab. Kalau buku ni kalau nak bahasa Arab boleh download di website ataupun di website Sheikh sendiri, Sheikh Uthaymin. Di website boleh di Al-Khilaf Bainal Ulama. Mawqifuna baina fi khilaf bainal ulama. Awak itu lebih kurang di tajuk. Terjemahannya yang maksud terjemahannya ialah bida ulama, bida pendapat. Ini dia punya terjemahan, dia punya pendapat, dia punya tajuk ni bukan tajuk buku asal, tajuk yang diindonesiakan. Bida ulama, bida pendapat. Dia lebih kepada sebenarnya apakah pandangan kita ataupun kedudukan kita dalam khilaf yang berlaku di antara ulama. Lebih kurang gitu. Oh, ini saya tak pasti. Dia ni tajuk asal kalau nak bahasa Arabnya, Al-Khilafu Bainal Ulama Asbabuhu wa Mawqifuna Minhu. Al-Khilaf, apa, perbezaan antara ulama, sebab-sebabnya dan pendirian kita terhadapnya. Bukan obsolete. Kalau obsolete tak boleh gunakan, tak boleh gunakan. Ini bukan obsolete. dah habis cetakan dan tak diulangi cetakan, saya rasa lebih tepat . Dan dia akan, insyaAllah kalau boleh saya akan tengok, saya ada, kalau dapat mungkin kita check kat Islam House juga Muslim Media. Kalau dapat daripada Islam House secara words atau sebagainya, saya rasa bagus lagi lah. Yang penting dapat, saya akan check juga. InsyaAllah saya akan cuba carikan juga perkara ini. Bisa kita lagi ada berapa bulan kan? Dah akhir bulan kan, minggu depan. Dah habis apa bulan ini terakhir kan? Jadi awal bulan, jadi lagi lambat kan? Saya rasa biar saya cari dulu. Dalam akhir saya seminggu, saya cari kalau kat internet ada, saya minta awak supaya pin dari situ lagi. Okay, insyaAllah khair. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. قال لي هذا واستغفر الله لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.